السلام والصواب والقرب والتابعين وتبع التابعين العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح مولانا شيخ محمد أرشد إلى كلام خير وسهجي ومقشف الأنوار بن إسماعيل وأرحم شيخنا ومؤذنينا وأرضينا ومؤمنين وقربتنا وذلك الأجمعين وصليب القرآنين وبالأعضاء إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم يعلي درجات الفتنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركات أنوارهم وأسرارهم وعلمهم ونفعات مقصوديتهم وكرامتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وأن الله يشفي مرضانا وأرض المسلمين شفاء عاجلا يا رب العالمين وادخلنا في العمر الرفق من الحسنين لا كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين أن الله يجعلنا برؤيتنا للعلماء العاملين على هذه النية وعلى كل من أرسل الصلاة إلى حضرة النبي الفاتحة. يا رب العالمين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل خلق كثر ويحسب أبد الآبدين ودار الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. سسودہ pengarang kitab selesai membicarakan sifat 20 dari wujud sampai mutakallimun, maka Sidin menambah tentang masalah sifat yang 20 itu, 6 diantaranya yang mempunyai ta'alluq, yaitu kudrat iradah, samak basar, ilmu dan kalam. Arti daripada ta'alluq sifat yang 6 ini yaitu menurut ia akan kenyataan daripada yang ditaalluqnya itu, lebih daripada berdiri sifat itu kepada zat. Maksudnya sifat itu berdiri kepada zat menuntut akan pekerjaan lain. Kudrat berdiri kepada zat, iradat berdiri kepada zat, maka menghubungilah zat yang bersifat kudrat iradat itu kepada segala yang mungkin. Mungkin terbagi kepada dua, ma'dum dan mawjud. Arti ma'dum yang tiada ada, arti mawjud yang sudah ada. Apabila ta'alluq iradat kepada yang ma'dum, yang tidak ada, dikehendakinya ada, maka bekerjalah zat yang bersifat kudrat untuk mengadakan yang tiada ada itu. Apabila iradat menghendaki yang tiada ada itu tetap tiada ada, maka kudrat berlaku meniadakannya selama-lama. Jadi barang yang tiada menjadi ada atau yang tiada tetap tiada, di situ jelas ta'alluq daripada iradat dan kudrat Allah. Ta'alluqnya ini taksir, jadi kada kawa dihalang-halangi, pasti jadi. Itu nama taksir, arti taksir itu jadi. Yang kedua, mungkin yang maujud. Apabila iradat menghendaki yang maujud itu menjadi tidak maujud lagi, maka kudrat berlaku menghilangkan yang ada itu. Dan apabila iradat itu menghendaki yang maujud itu tetap maujud, maka kudrat berlaku ma'ada'akannya selama-lamanya. Jadi ringkas kata, setiap yang tiada ada dan yang ada itu semua adalah hasil daripada takdir kudrat iradat dan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai amalannya, kita kembali yang dahulu, apabila contoh orang yang berpangkat, orang kaya, orang berilmu, orang keturunan mulia, itu semuanya sudah ta'alluq qudrat iradat terjadi kepada diri orang itu. Dan dia harus tahu bahwa qudrat iradat bisa merubah. Yang berpangkat menjadi orang yang biasa, yang kaya menjadi susah dan miskin, yang berilmu menjadi jahil atau gilaan, yang turunan mulia menjadi putus keturunannya. Contoh putus keturunan seperti Kanaan dengan ayah kandungnya Nabi Nuh. Gara-gara si Kanaan ini ditakluki oleh kudrat iradat Allah, gawiannya jahat kada menurut abahnya, maka diputus oleh Allah Ta'ala hubungan antara ayah dengan anaknya. Inilah ayat dalil bahwasanya nasab itu menjadi putus disebabkan gawian bersalah-salahan. Sama misalnya dengan warisan. Ada orang-orang yang ahli waris itu namanya didinding karena kada pokoleh lalu. Paham? Ada yang dindingnya hanya mengurangi pendapatan. Kembali kepada hijab nang hirman, artinya nang kada dapat lalu, yaitu seperti berlainan agama. Kalau abahnya Islam, anaknya kafir, mati abahnya nang kaya, anaknya nang kafir, kada mewaris. Nah, disinilah apabila nang anak itu kahada takwa, maka inya kada mewaris hasil ketakwaan abahnya. Diulangi, apabila anak seseorang yang takwa tidak berlaku takwa, si anak itu tidak mewaris ia akan hasil takwa abahnya. Kalau abahnya nang takwa itu urusan keduniaan kada mencari, datangan aja, si anak nang kada takwa ini walau bacari bausaha tetap susah hidupnya, karena ia sudah menyalahi akan pekerjaan abahnya. Abahnya takwa, inya kada. Paham kada? Jadi putuslah hubungan anak dengan abah gara-gara si anak ini amalnya kada bagus. Adapun abahnya amalnya bagus. Oleh sebab itu ada seseorang datu takwa kepada Allah, nyaman hidupnya. Anak si datu napata kaya. Kaya. Anaknya si datu sekalinya susah hidupnya karena si kai ini kehadap takwa. Nah, abah anak oleh si kai sama nasibnya dengan si kai kehadap takwa juga susah juga. Nah, buyutnya kenapa jadi sugih? Karena si buyut menuruti datu dipintangan takwa. Jadi diluncatinya abahnya lawan kainya susah, Nah si buyut ini nang sugih karena si buyut tahu riwayat datuku takwa, lalu inya berusaha dengan ilmu dan amal takwa, maka dapatnya warisan datunya tadi. Abahnya kada, ainya kada. Inna sirral abai la syatta yuqahul banun bil jiddi fis salihati. Bahwasanya hasil daripada nenek moyang dahulu turun kepada keturunan yang di bawah, asal yang di bawah ini bersungguh-sungguh takwa. Jadi itu aja dah. Apabila takwa mewaris, menyerah takwa habis. Jangan mewaris nasabnya aja sudah Tuhan yang memutus. Parasainya aja nasab itu berhubung unda bin anu bin anu bin anu. Padahal ujar Tuhan innahu laisa min alik innahu amalun ghairu salih. Orang yang amalnya kada baik itu jangan berpada keturunan yang saleh. Itu putus ayatnya innahu laisa min alik innahu amalun ghairu salih. Pahamlah. Coba wa kana abuhuma salihan ay jadduhuma sabi' min jihatil um salihan, dan adalah datunya nang ketujuh sana itu salih dari jihat umma, maka diberi Allah taala kekayaan. Kekayaan ini turun kepada nang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam kada mewaris. Tuhan kada membuka akan harta yang tersembunyi di dalam rumah itu. Karena dari 1 sampai 6 turunannya ini kada takwa. Adapun turunan yang ketujuh, di sini nang takwa, inya tahu manakib daripada datu nang ketujuh itu diturutinya manakib itu, maka inya nang mewarisnya badua nang sana. Wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma, bukan li abihima li jaddihima, bukan lahuma, wa kana abuhuma ay jadduhuma sabi' min jihatil um saliha. Jadi bisa malam mencetak lah. Jadi belum ada pang anaknya lagi jar yang alim nih, kalau agaknya cucu. Cucunya bungul berataan kalau buyut. Buyutnya bungul kalau intah. Intahnya bungul kalau cicit. Cicitnya bungul kalau cuit. Cuitnya bungul kalau gamit. Gamitnya bungul juga kalau anak si gamit. Matinya manakib dan wasiat daripada guru-guru itu semuanya kepada muridnya sebagaimana Allah berwasiat kepada semua hambanya. Walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Semua guru-guru itu mewasiati murid-muridnya takwa kepada Allah. Sebab itu jima'ul khair kullah fiddarain. Peti yang mengumpul semua kebahagiaan dunia akhirat adalah takwa. Pertama menjauhi syirik, dua syiriknya, zahir dan batin. Yang kedua meninggalkan yang dilarang, zahir batin, serta mengerjakan yang disuruh, zahir batin. Yang ketiga paling puncak, meninggalkan sesuatu yang membembangkan seseorang daripada mengingat Allah. Maka tingkatan takwa yang tiga ini harus bertertib. Dari pertama tadi naik kepada kedua, naik kepada yang ketiga, kada bisa terluncak. Mengingatkan Tuhan terus tapi masih aja mengerjakan yang dilarang, masih aja tertinggal yang disuruh, masih aja lagi riya, kada ikhlas. Itu namanya hanya khayalan belaka. Takwa itu takwa khayalan. Nang sebenarnya takwa itu bersusun. Pertama, menjauhkan diri dari dua macam syirik, khafi dan jali. Naik kepada derajat yang kedua, meninggalkan yang dilarang zahir batin, serta mengerjakan yang disuruh zahir batin. Naik kepada derajat yang puncak, yaitu meninggalkan sesuatu yang membimbangkan daripada mengingat Allah. Ada kalau orang kayak itu dah, nang jatuhnya bahari jar godang duit. Anak sidin semunyaannya mbah mawaris habis. Kada tenang suginya, padahal abahnya bilang sama kekurangan ampun tanah sidin. Sekali mbah mati sidin, terjual berataan tanah neta. Susah. Cucunya lebih susah lagi. Buyutnya susah lagi. Intah. Lalu sugih pulang banyak di si Intah. Sekarang si Intah ini mendengar riwayat. Detunya bahari. Parak banaluan guru Kasyful Anwar. Mengaji luan guru Kasyful Anwar. Minta amalan luan guru Kasyful Anwar. Maasi menurut lawan fatwa guru Kasyful Anwar. Lalu inya mencari guru. Supaya takwa juga. Dapatnya gurunya, diamalkannya ilmu takwa tadi, maka seakan-akan inya tu khalifah bagi datu nang penyugihnya beri itu. Dasar turunan orang sugih, jar. Adanya nang menyambung pula. Itu kisah sugih lah. Nang dahulu tadi kisah alim. Riwayat datu kita kalampayan alim beliau ini. Jadi setiap anak cucunya nang bujur-bujur tahu riwayat datunya alim, insya Allah inya mengorbankan harta dan jiwa dan tenaganya untuk mencapai ilmu, karena inya turunan orang alim. Jangan sampai turunan kalangkayan bungul alias jahil, karena putus hubungan inya dengan datunya. Datunya alim, inya kada. Jangan mengaku turunan kalangkayan, bari supan aja. Innahu amalun ghairu salih, innahu laisa min ahlik. Kemudian datu kalampayan itu alim lagi zahir. Pertama arti zuhud menurut imam daripada tasawuf Junaidul Baghdadi, tidak merasa mempunyai milik. Semua dunia yang ada di tangannya dianggapnya adalah milik Allah. Itu pertama dulu zuhud. Yang kedua, kada mencari nang kadada dan membagi-bagi nang ada. Kada mencari nang kadada karena sifat tawakal kepada Allah. Membagi nang ada karena percaya atas balasan Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan percaya lagi bahwasanya di dalam membagi-bagi nang ada, di situ tambahan nang berganda-ganda. Wa yurbis sadaqah. Jadi menjadilah ia cucu nang bujur-bujur dari kalampayan. Pertama alim, jami' baina syari'ah wa tariqah wal haqiqah. Nang kedua amil, zahir. Setiap tahun kita mendengar manaqib Datuk Kalampayan. Khusus untuk cucu-cucunya, jangan supan malu. Kalau datuku alim, kenapa aku jahil? Datuku pemurah, kenapa aku toma? Datuk pemurah, aku toma. Bercampur lawan jahil. Ujar Quran, nang tahu di Quran paham nyawa bukan turunan kelampaian. Menganggap benar aja turunan, padahal laisa min ahlik ibnahu amalun wairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, inni a'udzuka an takuna minal jahili. Imam Ghazali menyatakan, takwa itu fardhu ain, Artinya Allah mewajibkan setiap manusia supaya samanyaan takwa. Kalau orang takwa syirik, kada ada syirik zahir dan kada ada syirik nang batin, sudah bahagia hidupnya. Ditambah lagi ada seikung sesudah menjauhi syirik nang dua. Inya menjauhi nang dilarang Allah zahir dan batin, serta mengerjakan suruh Allah zahir dan batin, maka kasugihannya lebih daripada nang takwa pertama tadi. Ada lagi nang seikungnya, selain daripada syirik dijauhi kedua macamnya, segala perintah Allah dikerjakan dijauhi, nang menghilangkan ingatannya lawan Allah dijauhinya, maka kasugihannya lebih lagi. Nang kadada masa kali takwa, gawiannya mahiri'i. Mahiri'i, orang takwa hidupnya lapang. Si inyan ini hidupnya susah. Mahiri'i lawan nang takwa. Kenapa jadi hiri? Karena inya bungul. Kada tahu bahwasanya jalannya untuk bahagia adalah takwa, dan yang memberi takwa itu Allah, memberi hasil takwa pun Allah. Maka orang yang mahiri, orang yang nyaman hidupnya, maka orang itu sama lawan memusuhi Allah. Seakan-akan inya berkata, ya Allah, kenapa pian kada memberi ulun takwa? Kenapa pian menyusahkan ulun hidup? Sedangkan orang itu pian naikakan daunnya. Istilah ini naik daun. Mahiri lawan orang nang nyaman hidupnya. Setiap orang nang hiri itu, walau inya beramal juga, maka amalnya itu kadada apa-apanya. Innal hasad ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul haqab. Sifat hiri dengki di hati menghabiskan segala kebaikan. Bandingan sama lawan api memakan akan kayu karing, habis lalu. Sedikit banyak sama seluruh amal kebaikannya habis dimakan sifat pahirian tadi. Arti hiri itu kada nyaman hati mendengar atau melihat, menyaksikan orang nang dapat kesenangan. Kalau orang dapat kesenangan, kenyamanan, seorang kada, lalu rasa dikurukut bidawang 40. Ya kak guru, melihat guru nang lain, muridnya banyak. Seorang murid sedikit, malahan murid seorang mengaji ke situ pulang, habis lalu. Timbul hiri murid nang kehabisan, dapat guru nang kehabisan, murid dihiri. Rasa dikurukut bidawang 40. Bilang, bagus sekali murid undang ini, sudah sedikit-sedikit ke situ pulang, balik mengaji. Padahal semuanya itu bagian dari Allah. Artinya bagian dari Allah dan bagian dari Rasulullah. Allah nang membagi, memberi, Rasulullah nang membagiakan. Innama ana qasir wallahu yu'ti. Unda tukang bagi, Allah nang memberi. Allah menyerahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad membagi-bagi. Jadi orang yang hiri tadi memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah. Memadai, namun orang yang hiri itu tadi kada bisi pahala lagi. Habis amal ibadatnya, pahalanya habis. Oleh sebab itu, kita kada tahan bala lihat orang yang nyaman. Jangan bala lihat. Apabila melihat orang yang nyaman, lalu rasa dikurukut bidawang, kada usah bala lihat, baik picak. Lamun kita mendengar orang yang dapat kenyamanan, lalu hati rasa dikurukut bidawang, lebih baik tuli. Tapi kada dare, katuju bala naik ke rumah orang, masuk ke kamar-kamar orang, nanti apa isi kamar orang, apa bunyi hambar, ini balik isi kamar. Si hiri ini sekali naik ke kamar sini, bagus benar naik ke sini, lebih bagus tadi. Sekali bulik ke umur. Nang kahirian lelang. Lo timbulnya, kalau sini dia jadi benda tukar itu, kalau sini dapat lot re. Bisa aja menyangka-nyangka yang jahat kalian orang. Mohon-mohon lo kalau bagus saja orang kahirian ini. Seorang hendak jua tapi kada kawa. Napa salahnya takwa dijauhi? Riya masih ada, ujub masih ada, takabur masih ada. Hal kita kada tahu waktu nama berapa. Lima pajalannya layak ikadir akbar dan menyampaikan berita-berita kepada engkau. Macam-macam berita. Malam tu zawidi, orang nang kada diongkosi, wartawan kada bagaji. Ini nang membawa kabar lawan kita. Wah ini ya ada zamannya. Napa aja gawian orang-orang guru, napa aja gawian guru itu diitihinya. Tengah malam dini hari, orang barusan guru ketahuannya terus. Inya banyak diisi mata. Nah, mata-mata yang seperti itu, Quran menangati wala tajassasu. Kada boleh kita itu hendak maitih-itih gawian orang. Itu haram hukumnya. Nah, itu. Dan apabila anda dapat ilmu kasyaf isi, ketahuilah. Apabila yang anda lihat dengan kasyaf isi itu nang baik, syukurlah kepada Allah. Apabila dengan kasyaf anda melihat nang jahat, maka taubatlah kepada Allah. Itu menunjukkan hati anda masih kotor. Rasulullah bersabda, al-mu'min bil'atul mu'min, orang beriman dengan nang beriman nang lain seperti cermin. Setiap apa yang nampak di cermin itu, maka menunjukkan keadaan muka kita. Kalau kita lihat di depan, yaitu cermin hilang, berarti bukan cermin yang hilang, muka kita yang hilang. Apabila muka kita putih, yang kita lihat pun putih juga. Jadi jangan bangga orang yang kasat sisi melihat keburukan orang, bangga seakan-akan orang yang buruk padahal sorong yang buruk. Itu banyak begitu tematinya kalau pada dapat Syekh Murabbi Mursyid, gurunya hantu. Itu, matinya kasat sisi itu bahaya. Ada kasat maknawi nang bahagia. Kasat maknawi itu melihat keelokan Allah sahaja. Kalau melihat keelokan, kan ada lagi. Dan ada baik dilihat nang elok semuanya. Jadi sudah cukup rasanya kepada kita memanjalankan nahi munkar wa ma'ruf, sudah yakin bahwa makhluk-makhluk yang bersifat jahat kalau sampai kejahatannya lawan kita karena kehendak dan kekuasaan yang ada lawan inya itu kada takdir. Sama Tuhan mendengar. Basar Tuhan melihat. Nang dilihat, nang didengar Allah Ta'ala segala nang maujud pulangannya. Jadi nang ma'adun kadada. Nang kadada tuh kada didengari Tuhan dan kada dilihat Tuhan. Nang dilihat didengar Tuhan nang ada aja. Lalu nang ada itu terbagi dua. Ada nang qadim git siden, ada nang baharu git kita. Kedua-duanya ini didengar dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Nang baharu dilihat Allah dan didengarnya, nang qadim pun dilihat dan didengarnya. Itulah ngarannya ta'alluq sama dan basar kepada maujud nang qadim dan nang baharu. Pahamkah? Nah itu. Lalu ta'alluqnya ini ngarannya apa? Ta'aluk ingi kisyaf. Bahasa kitanya jelas. Paham kan? Jadi kada ada sesuatu baik qadim maupun hadis nang kada jelas lawan Allah Ta'ala. Semua jelas. Karena sama dan basarnya menta'aluki kepada dua maujud itu. Jelas. Kada ada urusan jauh parah, halus bono di luar di dalam kada. Sama barataan. Nang halus nang gono jauh parah di dalam di luar. Lawan Tuhan itu didangarinya asal ada aja benda itu. Di utak kita ada berpikir anu, di hati kita ada gerak anu. Samunyaan didangar dan dilihat Allah Ta'ala. Anggota luar apa? Dilihat Allah. Mana dua jelas nang di luar lawan di utak lawan di hati sama. Kada perbedaan. Karena ta'aluknya kedua-duanya ingin kisah. Nah itu. Kalau kudrat tadi janganlah kita bersombong-sombong. Kalau iradat itu hendaklah kita syukur dan sabar. Kalau sama dan basar, maka janganlah kita mengerjakan yang dilarang Allah dan meninggalkan yang disuruhnya. Malu kelihatan dan kadang-kadang Allah, terutama perkataan. Jadi bepander kadang-kadang Tuhan dan kelihatan saja. Kalau pengpander itu nalah didengar aja kada dilihat. Pander itu ada kada. Setiap ada didengar dan dilihatnya. Kan belain ya Ustaz. Belain kala. Nah itu. Setiap benda dilihat dan didengar Tuhan. Bukan suara aja yang didengar Tuhan. Benda didengar Tuhan. Suara bukan hanya didengar Tuhan. Dilihat Tuhan dengan suara itu. Jadi kada kawa hendak basesembunyi, kada kawa hendak basesembunyi, aku mendengar, aku melihat, aku mendengar, aku melihat, jauh parah.